Ros FM Jakarta. Cintailah sedekah, maka hidupmu akan menjadi berkah. Sahabat, kita sebagai orang yang beriman tentu menginginkan bahagia kehidupan dunia dan bahagia pula di kehidupan akhirat, bukan? Untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita harus berusaha dengan amalan-amalan yang baik. Di antaranya dengan membiasakan diri kita untuk bersedekah. Gaya hidup bersedekah telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Lihatlah sahabat, apa yang ditinggalkan Nabi kita saat beliau meninggal. Semua harta Nabi dibagi-bagikan kepada sesama untuk perjuangan dakwah Islam. Kita masih ingat dalam Al-Quran disebutkan, dan harta apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kalian sendiri. Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, niscaya kalian diberi pahalanya dengan cukup, sedang kalian sedikit pun tidak akan pernah teraniaya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Dan masih banyak lagi kisah orang-orang yang mencintai sedekah di zaman Nabi dulu. Bersedekah adalah sudah menjadi tradisi para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khalifah ar-rasyidin, sahabat-sahabat, wanita-wanita soleha pada zaman dahulu. Dan pada kesempatan ini kami berharap dengan mempelajari kembali sejarah yang lalu dapat menumbuhkan semangat bersedekah kita yang sangat bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita sendiri. Sahabat, nama-nama para tauladan kita yang sangat mencintai sedekah hanya demi untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah Siti Khadijah, Siti Aisyah, Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, Sakinah binti Husain, Atikah binti Yazid bin Muawiyah, Zubaidah, istri Khalifah Harun al-Rashid, Ummul Banin, saudara Umar bin Abdul Aziz, dan kedermawanan Ali diabadikan dalam Al-Quran. Sahabat, Utsman bin Affan pun telah mencontohkan sifat dermawan dalam riwayat kekayaan dan kedudukan yang tinggi dan membuatnya jadi dermawan, murah hati. Kedermawanan Utsman dan kelembutannya membuat Utsman disenangi banyak orang, dihormati dan dihargai. Itu hanya sebagian contoh. Masih banyak kisah-kisah yang belum sempat kami rinci dalam tulisan ini. Kami hanya berharap dari sedikit kisah-kisah di atas dapat menjadi cambuk semangat kita dalam bersedekah. Cintailah sedekah, maka hidupmu akan menjadi berkah. Inspirasi dan motivasi ini ditulis oleh Amira. Saya Dimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.